الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني وأخواتي أنزل أنزلكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid berkaitan tentang tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim termasuk bagian daripada ibadah. Wa ibadah tauqifiyah, artinya Al-Quran sendiri harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, sehingga bacaan-bacaan yang kita baca itu harus sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Tidak ada mahal, tidak ada tempat ijtihad. Seorang ijtihad untuk membaca dan bacaan sendiri. Terlebih lagi di masa sekarang, karena banyaknya bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang tidak mendukung bahasa Arab sendiri, seperti bahasa Inggris misalnya. Orang-orang yang terbiasa memakai bahasa Inggris biasanya sulit untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kita jumpai beberapa tokoh yang dari Amerika, dari Inggris, mereka sulit sekali untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan lahannya orang-orang Arab. Jadi jangan. Ini berkaitan ibadah. Al-Qira'ah sunnah muttaba'ah. Jadi bacaan Quran itu adalah sunnah yang harus diikuti. Sekali lagi, tidak ada tempat untuk ijtihad. Kita ngarang-ngarang sendiri untuk baca Quran Karim. Di antara penyebabnya tadi banyaknya bahasa-bahasa asing. Yang kedua juga karena tersebar qiraah-qiraah yang syadzah, qiraah-qiraah yang ganjil, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi di zaman sekarang banyak orang-orang yang lebih mementingkan lagu-lagu daripada kaidah tajwidiyah. Sebenarnya kadang mereka membaca At-Tabi'i, Wajib Muttasil dan lain-lainnya melebihi batasan dari apa-apa yang para ulama telah sudah tetapkan dalam kaidah tajwidiyah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi yang ibadah, yang kedua adalah riwayat. Riwayat karena di sana ada beberapa qiraah sehingga seorang tidak mudah untuk menyalahkan satu dengan lainnya. Qala Umar, berkata Umar tatkala mendengar bacaan Hisham bin Hakim bin Hizam, qala surat al-Furqan, membaca surat al-Furqan. Rasanya itu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra surat al-Furqan li ghairi ma aqra'uha, sebagaimana menjadi Hisham bin Hakim bin Hizam baca yang tidak sebagaimana aku membaca. Rasulullah SAW aqra'aniha, Rasulullah SAW telah mengajarkan bacaan Al-Quran kepada saya. Fatibtu al-ajil alaih summa amhaltuhu hatta saraf, hampir-hampir aku hendak, nah misalnya semacam beli kesannya, namun aku menunggunya sampai dia selesai salat. Ini Hisham bin Hakim Hisham sedang salat. Selesai salat, sumalautuhu biridahi fajitu dan Nabi SAW. Selesai salat, aku tarik selendangnya, aku datang kepada Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah, inna hada yaqra' surat al-Furqan min ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, orang ini membaca surat al-Furqan tidak sebagaimana engkau ajarkan kepada saya. Maka Rasulullah SAW arsilhu, Rasulullah mengatakan lepaskan dia. Jadi ditarik oleh Umar, Rasulullah mengatakan lepaskan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan ikra ya Hisham, bacalah ya Hisham. Maka dia baca sebagaimana aku yang ia dengarkan. Tatkala dia sedang salat, Rasulullah mengatakan hakadha unzilat, demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Semua Rasulullah SAW ikra ya Umar, Rasulullah mengatakan bacalah ya Umar. Fakara Tuhan, aku membacanya. Rasulullah mengatakan ha kana unzilat, Nabi kan diturunkan. Ini Al-Qur'an unzilat ala sam'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Fadra'u mayata yasramin, mata yasramin, maka bacalah sesuai dan yang mudah bagi kalian. Ada sesian kepada ulama berkaitan dengan sam'a ahruf. Sebagian mengatakan, nah persamaan dari sisi al-wa'ad wal-wa'id wal-muhkam wal-mutasyabih dan lain sebagainya. Sebagian mengatakan bahwasanya itu adalah memang dibaca 7 huruf. Sebagian mengatakan 7 bahasa, seperti bahasa Hawazin, bahasa Quraisy dan lainnya. Dan ini yang terwajibkan oleh Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Nah, lihat dari sini ternyata ada beberapa riwayat sehingga terkadang seorang tidak bisa hanya sekedar mengandalkan rekaman-rekaman atau dia mendengarkan CD dan kaset-kaset yang beredar. Kadang-kadang ada bacaan khusus yang mungkin hanya gerakan bibir seperti ismam atau raum. Nah, gerakan bibir dan ismam, bagaimana kita mengucapkannya? Tidak akan bisa kecuali kita melihat secara langsung. Nah, itulah seorang yang hanya mengandalkan kaset, maka tidak akan sempurna bacaannya. Jadi harus berguru secara langsung. Walaupun kaset-kaset itu sendiri juga membantu seseorang dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ini berkaitan dengan riwayat karena banyaknya riwayat tadi ada terwakil satu dan lainnya. Sudah saya jelaskan dulu tatkala saya di Damman ketika menjadi imam, saya baca surah Al-Bayyinah dan saya baca terawar surah itu, ulaikahum khairul bari'ah. Nah, kalau ada orang yang tua yang mungkin tidak tahu, pada itu bawa tongkat hampir-hampir saja hendak memukul saya. Nah, dan diingatkan oleh teman-teman waktu itu ada bacaan. Nah, diingatkan dan dia baca dengan qiraah yang lain. Nah, tua tadi sadar, setelah itu khutbah. Khutbah di samping saya. Nah, bahwasanya hendaknya saja hendak menyakiti orang lain. Padahal dia dalam keadaan tidak mengetahuinya. Oleh itulah dia menganjurkan kepada kita semua waktu itu untuk semangat belajar dan tidak mudah menyalahkan yang lain. Kalau kalian nanti datang ke Maroko, nah, ke Maghrib, beda antara Maghrib dengan Maghrib. Maghrib ini di Maroko sana. Kalau Maghrib itu di Yaman. Nah, negerinya Malika Sabah, Ratu Sabah. Kalian akan jumpa di sana membaca qiraah wars. Kalau kalian datang ke Libya, kalian akan jumpa di sana mereka membaca qiraah qalul. Sehingga kalau kalian datang ke sana tentu akan, oh ini kok berbeda keadaannya. Nah, terkadang nah membaca dengan sari'u, kadang wasari'u, kadang baca nah bi'adzabin ba'is, bi'adzabin ba'i'as, nah membaca bi'adzabin bis, wahakala. Oh ini nanti kalau tidak tahu tentang bacaan-bacaan tentu akan mudah menyalahkan yang lain. Ini dikatakan riwayat-riwayat. Demikian pula Al-Quran sebagai dakwah. Jadi bacaan yang bagus itu sudah dakwah tersendiri. Ya, kalian jangan menganggap sepele tentang Al-Quran sendiri. Perlu kejadian, saya perlu saya sebutkan sebagian rekan kita yang belajar Dhamma sebenarnya. Namun ketika baca Al-Fatihah, ternyata tidak benar bacaannya. Setelah itu dicela di sana sini. Dan dia sebagai dai, nah dicela gara-gara tidak bagus dalam baca Al-Fatihah. Nah, bahkan juga di Yaman ada sebagian sunnah yang dilecehkan. Ini dakwah Alkitab Sunnah. Ternyata bacaan Al-Quran saja tidak bagus. Nah, kalau di Aceh sana, yang di Aceh itu yang nilai pertama kali ini Al-Qurannya. Jika Al-Qurannya bagus, biasanya mudah diterima dakwahnya. Kita jumpai ketika daurah di Aceh, beberapa tempat Al-Qurannya dibacanya bagus, termasuk juga di Malaysia. Jadi imam-imam di sana ditunjuk oleh pemerintah, dipilih orang yang suaranya bagus dan bacaan tajwidnya juga bagus. Jadi kalau sudah satu ini ada celah, itu mungkin dakwah yang lain tidak diterima. Nah, harusnya jamaah harus berupaya untuk perbaiki, karena setiap hari kita mengikuti Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ternyata bacaannya tidak sesuai dengan orang salaf. Nah, ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Demikianlah Al-Quran sebagai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sekarang, nah, anna Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Affan. Nafi' bin Abdul Harith berjumpa dengan Umar berada di Affan. Wa kana Umar sallallahu ala Makkah bahwasanya Umar menjadikan dia ini pimpinan di Makkah. Kemudian Umar mengatakan, "Man istakhlafta ala al-mawadi?" Siapa yang menjadi khalifah pimpinan di al-mawadi? Hanya nama kabilah di sini. Qala Nafi' bin Abdul Harith Ibn Abza. Yang menjadi pimpinan adalah Ibn Abza. Qala Umar, "Wa man Ibn Abza?" Qala maulan mawalina. Siapa itu Ibn Abza? Nafi bin Abdul Harith mengatakan itu adalah bekas budak, sebagaimana bekas budak di antara kami. Qala istakhlasa maulan alaihim, engkau menjadikan bekas budak sebagai binan atas mereka. Qala innahu qari' al-Qur'an wa 'alimul fara'id. Yang kau menjadikan dia sebagai khalifah di ahli bawadi, padahal dia ini sebagai bekas budak. Kalau saya sendiri yang berhadikan, orangnya terus. Dia adalah sebagai orang yang ahli dalam Al-Quran dan ahli dalam faraid. Kemudian mengatakan inna nabiyakum qattala inna allaha yarfa' biha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkan bagi yang lain. Dia di dunia walaupun dia sebagai bekas budak, tetapi menjadi khalifah pimpinan di al-bawadi. Dan kita masih ingat bagaimana Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah cacat demikian keadaannya. Rambutnya sedikit, hidungnya pesek, kulitnya hitam, pincang, tangannya lumpuh, buta. Nah, bekas buta. Tapi lihat, karena dia ahli dalam Al-Quran Sunnah, menjadikan dia harum namanya. Ini di dunia, belum di akhirah, sebagaimana hadis Aisyah. Nah, mahrib al-Qur'an masahul ikram al-barara walladhi yaqra al-Qur'an wa yatata'a 'alayhi syaqo lahu ajran. Orang yang mahir dalam Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Adapun orang-orang yang terbata-bata, tidak lancar dalam bacaannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia di sini ada perbedaan antara orang yang ahli dalam Al-Quran dengan orang yang terbata-bata dalam bacaannya. Ahli dalam Al-Quran nanti yang mulia masuk surga bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Adapun yang terbata-bata, yang tidak lancar bacaannya, dia mendapatkan dua pahala. Nah, itulah dibutuhkan di sini semangat dalam membaca Al-Quran, dari bacaan-bacaannya dan juga dari sisi maknanya, dan tak lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bentuk kemuliaan, kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat, di antaranya dengan Al-Quran Karim. Selanjutnya Al-Quran, bahwasanya realita kenyataan di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran Karim. Mereka lebih senang untuk belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Banyak orang yang beragama Islam tapi sangat tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, terkadang tidak bisa membaca sama sekali. Kita pernah mendengarkan seseorang membaca Al-Qur'an itu setiap kalimat ada salahnya. Jadi tidak tanggung-tanggung, setiap kalimat ada salahnya. Bagaimana dengan dia membaca Al-Qur'an Karim? Setiap kalimat saja ada salahnya. Kalau kalian melihat nanti ketika bulan Ramadan, tadarusan itu, dengarkan baik-baik bagaimana bacaan. Ada yang baca asako, ada yang kahaya aso, nah, ada yang baca radikal kita pula roibati. Nah, ini semua dipanjangkan. Nah, dan juga pula ada yang, nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim ini tidak, ini sebenarnya tidak, ini bukan omong kosong. Kita mendengarkan sendiri tentang banyaknya manusia, padahal ini mereka jadi imam. Bagaimana dengan umumnya? Tentu akan mengikuti bacaan imam, rata-rata itu makmum mengikuti bacaan imam. Terkadang berhenti tidak ada tempatnya. Dan terkadang, nah ini juga di zaman sekarang, ada di mendengarkan di radio itu baca Al-Quran dengan terputus-putus. La likal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Nah, begitu bacanya. Ini terolah kalau bacaannya benar. Kadang-kadang sudah putus-putus demikian, ternyata tidak benar bacaannya. Oke, berkaitan dengan kebodohan manusia di zaman sekarang. Nah, kemudian juga musuh-musuh Islam berupaya untuk menghilangkan Al-Quran itu sendiri dengan sejauh-jauhnya. Mereka lihat, coba realita kenyataan masyarakat ya. Yang di rumah-rumah di setelah Al-Quran apa musik? Di rumah-rumah yang kesana kemari di setelah Al-Quran apa musik? Musik-musik. Nah, misalnya di rumah-rumah musik-musik. Nah, demikian pula mungkin dalam alat-alat yang modern seperti komputer dan sebagainya, ini bahasa Inggris, tekankan bahasa Inggris. Jadi mereka berupaya untuk menghilangkan akal tari. Mulai pertemuan aja dalam mungkin nanti orang-orang di kalangan pegawai, mereka tidak lagi mengucapkan assalamualaikum, tapi selamat pagi. Nah, ada lagi orang-orang yang agak modern, good morning, ada. Jadi mengucapkan dengan bacaan-bacaan orang-orang asing, dan bahasanya orang-orang asing, tidak senang lagi untuk mengembangkan dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ini bahasa Arab itu bahasanya penghuni surga. Dengan kita memahami Al-Quran, kita akan bisa memahami agama yang mulia ini. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, maka semakin jauh dari pemahaman Al-Quran itu sendiri. Baik, inilah mukaddimah. Mukaddimah kita kembali mempelajari, nah, ilmu tajwid yang sudah belajar sebelumnya, ya diulang bersama. Nah, bagi yang belum belajar hendaknya bersungguh-sungguh. Nah, ini ada pengulangan karena banyak permintaan yang ini tahun ajaran baru. Misalnya juga, nah, CD yang beredar mungkin juga perlu adanya perbaikan sehingga kita, nah, mungkin ada sedikit koreksi dan mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Baik, sampai sini. Subhanallah.